Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Falhamdulillah, nashkurullaha ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathirah allati la tu'ad wa la tuhsa, atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bersimpuh di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bermajlis ilmu yang dikaji adalah qala Allah wa qala Rasul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal yang kita lakukan. Faya ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnillahi ta'ala wa bi'aunih nuwasil, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, sampai pada hadis yang ke-8, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, siapa nama Abu Hurairah? Hah? Abdurrahman bin Sakhr dari Ad-Dawsi. Dari mana asal beliau? Dari Madinah atau dari Makkah? Dari Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Kita sedikit mengulang karena memang cukup lama kita terputusnya kajiannya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur, tidak melihat, tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, ataupun pada penampilan kalian. Allah tidak melihat ini semua. Walakin yang buru ila qulubikum, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati kalian. Fabarakallahu fikum. Sebagaimana telah kita sampaikan, apa disampaikan oleh Asy Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ibad ila ajsamihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada hamba-hambanya dengan memperhatikan jasad-jasad mereka, postur tubuh mereka, apakah mereka orang yang besar ataukah orang yang kecil, ataukah mereka adalah orang yang dalam keadaan sehat atau saqimah, dalam keadaan sakit tidak sehat. Allah tidak melihat ini semua. Wala yanzuru ila suwar, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada penampilan, apakah dia orang yang gagah, orang yang ganteng, tampan kalau dia lelaki, apakah dia adalah orang yang cantik kalau dia wanita, ataukah dia orang yang jelek. Kullu hadza laisa bi syai'in 'indallah. Ini semua barakallahu fikum tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan berarti kalau dia orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang ganteng, besar, tinggi, berarti dia adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan justru sebaliknya, kalau dia orang yang kecil, orang yang lemah, mudah sakit, nah, tampangnya juga jelek, berarti dia adalah orang yang tidak memiliki posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Ini semua tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika la yanzuru ila al-ansab, hal hiya rafi'ah aw dani'ah. Dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada al-ansab, nasab, garis keturunan. Apakah dia termasuk dari garis keturunan orang-orang yang mulia, atau garis keturunan artinya orang-orang yang garis keturunan nasab-nasab yang rendah. Nah, tidak dinilai di sukunya, dianggap suku yang kecil, yang tidak berarti bagi mereka. Ini pun tidak dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanzuru ilal amwal, wala yanzuru ila syai'in min hadza abadan. Ini semua sudah lewat pada kajian terakhir kita. Kita hanya muraja'ah agar teringat kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak melihat kepada harta, amwal, harta yang dimiliki oleh seorang. Tidak melihat pada ini semua. Tidak melihat pada tampangnya, gagah atau gantengnya, ataukah dia memiliki nasab yang masya Allah, suku yang besar, suku yang terpandang. Ini semua tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia kaya ataukah miskin, ini semua tidak pengaruh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak melihat kepada ini semua. Allah tidak melihat kepada ini semua. Laisa bainallah wa baina khalqihi silatun illa bittaqwa. Tidak ada di antara Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluknya penghubung kecuali apa? Dengan takwa. Maka dengan takwa seseorang itulah yang membuat dia memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menjadi orang yang baik ataukah jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takwa yang ada pada dirinya. Faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab wa kana indallahi akram. Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisi dia dengan Allah pun semakin dekat. Dan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Maka barang siapa yang dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun memiliki harta yang luar biasa, walaupun dia memiliki nasab yang luar biasa, memiliki tampang yang masya Allah, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang jauh dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menasihatkan, mengingatkan kepada kita. Kata beliau rahimahullah, "Idzan la taftakhir bimalik wala bijamalik wala bibadanik wala biauladik wala biqusurik wala bisayyaratik wala bisyai min hadhihi dunya abada." Kata beliau rahimahullah, kalau begitu, kalau kita sudah faham kondisi ini, sudah faham bagaimana pentingnya takwa pada seorang hamba yang betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari urusan-urusan dunia ini, kata beliau rahimahullah, la taftakhir, kamu jangan berbangga. Jangan menyombongkan, membanggakan apa yang kamu miliki dari hartamu. Bimalik wala bijamalik, atau dengan ketampananmu. Nah, berbangga dengan harta yang dia miliki, berbangga dengan ketampanan yang dia miliki. Wala bibadanik, atau dengan tubuhnya. Nah, wala biauladik, ataupun dengan anak-anak. Artinya dia berbangga punya anak yang banyak. Nah, wala biqusurik, atau dengan rumahmu, atau dengan kendaraan yang kamu miliki, atau dari segala sesuatu dari dunia ini. Maka barakallahu fikum, jangan kita berbangga dengan ini semua. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan berbangga dengan harta. Allah yang berikan kepada kita harta tersebut. Maka kapanpun yang Allah Subhanahu wa taala kapan ingin ambil, ingin cabut, maka dengan sehendak Allah Subhanahu wa taala akan diambil. Nah, dengan ketampananmu. Nah, dan ini banyak terjadi barakallahu fikum. Berbangga dengan harta, merasa hebat, merasa besar karena apa? Harta. Ketika seorang memiliki harta yang banyak, dia merasa saya orang yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana kondisi seorang ketika Allah muliakan, diberi harta, nah, tidak mendapatkan musibah, dia merasa Allah telah memuliakan saya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika seorang itu merasakan kenikmatan yang masya Allah, tidak mendapatkan ujian, nikmat hidupnya, lancar urusannya, hartanya pun melimpah, masya Allah. Fayaqulu Rabbi akraman. Dia menyatakan Allah telah memuliakan saya. Tolak ukurnya masalahnya dengan dunia. Betapa banyak orang yang seperti itu. Merasa ketika dia memiliki harta yang banyak, nah, tidak mendapatkan musibah, ujian, cobaan, hidupnya nikmat, masya Allah, tentram. Akraman, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Nah, fabarakallahu fikum, janganlah kita tertipu dengan itu semua. Bukan suatu kepastian bahwa ketika seorang itu hidup dengan nyamannya, dengan melimpahnya harta, nah, tinggal di tempat yang mewah, masya Allah, kendaraannya pun luar biasa, sehat badannya, tidak pernah sakit dan seterusnya dari perkara dunia, berarti dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan ini banyak orang yang tertipu. Disebut dengan apa ini? Yang membuat dia akhirnya apa? Tertipu dan menjauh, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istidraj. Semakin jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Fabarakallahu fikum. Betapa banyak manusia yang berbangga dengan ini semua. Ketika dia memiliki harta, dia merasa hebat, memandang saudara yang tidak punya harta menjadi orang yang ini lemah. Ini orang gak punya. Bahkan dia melihat dia dengan sebelah mata, ini gak berarti bagi ana. Kenapa? Karena keadaannya emang gak punya. Nah, atau dengan ketampanan, dia berbangga. Nah, ketika melihat saudaranya ada kekurangan pada wajahnya atau pada tubuhnya, dia hina, dia cela. Nah, mendekat saja dia mungkin enggak mau. Afwan, jangan dekat-dekat. Nah, merasa jijik, merasa enggak pantas kalau dia duduk sebelahnya. Nah, sombong. Banyak orang yang tertipu dengan hal ini, barakallahu fikum. Ketika memiliki badan yang sehat, badan yang bagus, masya Allah, berbangga dengan itu. Melihat temannya yang lemah, melihat temannya yang mudah sakit. Nah, bukannya malah disemangati untuk bisa sehat seperti dia, justru malah dihina, dicela. Nah, yatakabbar, yaftakhir. Fabarakallahu fikum. Maka kata beliau rahimahullah, janganlah berbangga dengan ini semua. Jangan tertipu dengan harta, ketampanan, badanmu yang sehat, yang masya Allah, dengan anakmu yang banyak, yang Allah berikan rezeki kepadanya, anak yang banyak. Nah, walabiku surik, dan rumah yang mewah. Ketika seorang masuk, ketika seorang memiliki rumah yang mewah, tentu dia harusnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia memiliki rumah yang seperti itu. Dan jangan membuat dia berbangga dengan itu. Nah, fabarakallahu fikum. Maka di antara hal pertama yang beliau ingatkan adalah masalah apa? Harta. Kenapa demikian? Kira-kira karena banyak orang yang memang terjatuh dalam masalah harta. Berbangga dengan harta, dengan uang. Ketampanan, badan yang sehat, mungkin seseorang berbangga dengan itu. Dengan tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang bagus. Tetapi yang paling sering adalah dengan harta. Itu tadi, ketika seorang itu dilimpahkan harta kepada dia, atau dia memiliki harta yang luar biasa, yang banyak Allah berikan kepada dia itu, dia berbangga dengan itu, merasa besar. Nah, merasa tinggi, merasa orang yang hebat, dan memandang saudara-saudaranya yang tidak punya adalah orang-orang yang gak berarti. Karena merasa apa? Semua diukur dengan apa? Harta, dengan uang. Dia merasa bisa membeli semua apa yang dia inginkan dengan uang, apapun itu. Walaupun sampai pada tingkatan harga diri seseorang bisa dia beli dengan uang. Makanya dia merasa saya, seakan-akan saya ini adalah rajanya. Nah, betapa banyak orang yang tertipu dengan harta, menjadi orang yang sombong. Wal'iyadu billah. Mas'alullah assalamu al-afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, innama idza waffaqaka Allahu littaqwa fa hadza min fadlillahi 'alaik fahmadullah 'alaih. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kamu untuk bisa bertakwa, maka ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atasmu. Fahmadullah, maka bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa dan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bertakwa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan itu, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, alhamdulillah. Ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Agar apa? Allah jaga nikmat tersebut. Allah tambah nikmat tersebut. Allah kokohkan kita di atas takwa. Nah. Agar Allah tambah keutamaan-keutamaan yang lainnya. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersyukur mendapatkan taufik untuk bertakwa, maka kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan penjagaannya Allah tingkatkan terus, Allah tambah. Fabarakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'lam annal a'mala binniyat. Ketahuilah sungguhnya amal-amal tersebut tergantung dengan niat-niatnya. Kata beliau, kam min insanin zahiru amalihi annahu sahihun wa jayyid wa salih. Betapa banyak manusia secara zahir yang nampak amalan dia adalah amalan yang sahih, amalan yang bagus, amalan yang benar. Wa jayyid, bagus amalan dia. Wa salih, amalan yang salih secara zahir. Lakin lamma buniya ala kharab, sara kharaban. Tetapi ketika dia amalan tersebut dibangun di atas sesuatu yang rusak, maka runtuhlah amalan tersebut. Runtuh amalannya. Zahirnya salih, masya Allah, bagus amalan dia. Ini amalan benar. Tetapi niatnya jelek. Tidak dibangun di atas sesuatu yang baik. Maka amalan tersebut pun runtuh. Hancur. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau rahimahullah, an-niyah yal asal. Niat itu adalah asalnya. Makanya kita selalu ingatkan, selalu kita ulang, perhatikan niat fil qulub. Perhatikan hati kita sebelum berbuat, ketika berbuat, dan setelah berbuat. Dijaga hatinya. Al-qulub tataqallab. Hati ini selalu berbolak-balik. Maka kita perhatikan hati kita. Ketika akan berbuat, untuk apa saya berbuat ini? Apa sih tujuan saya beramal ini untuk apa? Dikoreksi. Ikhlaskan niat karena Allah. Ketika berbuat pun, ketika dalam amalan, juga dikoreksi. Syaitan tidak akan berhenti. Akan selalu menggoda, berusaha membalikkan hatinya untuk tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Koreksi hatinya. Jaga. Lawan. Jangan dibiarkan. Dan setelah beramal pun juga dijaga. Nah, berat. Memang perkara yang berat. Makanya kita selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu diberi keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allahumma rzuqnil ikhlas fi amali. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku keikhlasan dalam setiap amal-amalanku, ya Allah. Minta sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Fal amru bir, perkasar. Maka kita tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh ketika mendengar pembahasan masalah ikhlas. Jangan merasa ikhlas lagi, ikhlas lagi, ikhlas lagi. Perkara besar. Itu yang menentukan amalan kita diterima atau tidak. Nah, jangan kita bosan dengan pembahasan masalah ikhlas. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada saudara kita yang mengingatkan kita terkait masalah ikhlas. Nah, terkadang kita lupa. Manusia ini suka lalai. Sering lupa. Nah, butuh ada yang mengingatkan. Butuh ada yang menegur. Terlebih lagi masalah-masalah ikhlas. Betapa banyak manusia yang sudah berusaha ikhlas di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara amal ibadah yang besar, di dalam pertengahan ibadahnya belok, terjatuh dalam perkara yang lain, tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin awalnya ikhlas, dalam pertengahan tertipu dengan godaan syaitan. Akhirnya apa? Ujub. Berbangga dengan amalan yang dia lakukan. Tertipu dia dengan amal ibadah yang dia perbuat. Dia merasa, saya sudah berbuat seperti ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah melakukan ini. Kalau bukan karena ana, mungkin tidak akan seperti ini. Kalau bukan karena ana, mungkin tidak akan seperti itu. Yang awalnya ketika dia melangkahkan kaki untuk melakukan ibadah tersebut, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam pertengahan ibadah, dia tidak mendapatkan taufik untuk terus ikhlas. Maka jangan diremehkan masalah ini. Jangan pernah meremehkan masalah ikhlas. Kata beliau rahimahullah, tajidu rajulain yusallian fi saffin wahid muqtadiyain bi imamin wahid. Kamu mungkin mendapati dua orang yang melakukan sholat dalam satu saf, mengikuti satu imam. Yakunu baina salataihima kama baina masyriqi wal maghrib. Tapi perbedaan antara satu dengan yang lainnya seperti bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dan barat. Sangat jauh perbedaannya. Padahal satu shaf mungkin bersampingan di belakang satu imam. Tetapi perbedaan antara dua ini bainal masyriq wal maghrib. Gak ketemu. Sangat jauh perbedaannya. Kenapa? Li'annal qalba mukhtalif. Karena hati mereka berbeda. Ahaduhuma qalbuhu ghafil. Yang satu hatinya lalai. Kemana-mana pikirannya. tidak menghiraukan apa yang dia baca, ghafil, lalai dia. Sholat tapi lalai. Bal rubbama yakunu muraiyan, bahkan wal iyadzu billah, dia adalah orang yang ra'i, orang yang riya. Sholatnya riya. Ingin dilihat. Wal iyadzu billah, yuridu biha dunya, dia menginginkan dunia. Wal akhar, dan yang satunya qalbuhu hadir. Qalbunya dia hadir. Artinya benar-benar ada dalam sholatnya, khusyuk sholatnya, memerhatikan apa yang dia baca. Nah, mentadaburi apa yang dia baca. Yuridu bi salatihi wajah Allah. Dia mengharapkan dengan salatnya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wattiba' sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa barakallahu fikum. Maka kondisi ini pun tidak hanya dalam salat. Dalam sekian hal, dalam sekian banyak ibadah, seperti kita sekarang ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita keikhlasan. Berbeda-beda antara kita yang hadir di majlis ini pun, semua kita semua berbeda-beda. Nah, tidak semuanya sama. Namun kita berharap kepada Allah semoga kita ikhlas dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka koreksi hati kita. Nah, fabarakallahu fikum. Akhiran, sebagai penutupan, mungkin anda ingin mengingatkan kepada diri anda pribadi dan kepada tulab khususnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nas'alullaha dzalik, dan kita meminta hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah merasa, jangan pernah merasa hebat, merasa sudah faham, tahu. Nah, yang mana itu barakallahu fikum membuat kita lalai, menjadi lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin setelah adanya utlah liburan, hal yang lumrah, hal yang biasa, terkadang seorang talib, seorang tulab, salah seorang tulab atau tulab umuman, biasa masih merasa jenuh, merasa masih, artinya belum begitu semangat. Nah, masih mungkin 50%. 50%-nya di mana? Masih di rumah. Nah, 50%-nya masih di rumah. Fabarakallahu fikum, ana hanya ingin mengingatkan suatu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian khususnya para thullab. Maka jaga nikmat ini. Nikmat belajar, nikmat thalabul ilmi di masa-masa yang luar biasa, fitnah yang dahsyat. Nah, dengan berbagai macamnya. Antum tahu sendiri bagaimana di dunia luar kondisi dan keadaannya. Nah, sangat mengerikan. Maka suatu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum bisa belajar, dan suatu kenikmatan yang besar taufik minallah antum bisa kembali ke pondok ini. Nah, jangan merasa karena semangat yang tinggi itu termasuk di antara sebabnya, tetapi yang membuat antum, yang mendorong antum menggerakkan, melangkahkan kaki antum bisa kembali ke pondok karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macamnya, ada yang orang tuanya yang semangat yang mengajak dia untuk selalu ayo kembali, berangkat ke pondok. Ada yang memang dari saudaranya mungkin, atau memang dari dirinya Allah gerakkan hatinya untuk kembali, semangat kembali ke pondok. Walaupun terkadang dengan setengah-setengah karena dengan kondisi yang ada. Nah, Fabarakallahu fikum, jaga nikmat ini. Jaga nikmat ini sampai Allah cabut. Antum merasa malas, merasa futur, enggak mau, sudah kayak sumpek jenuh di pondok, udahlah kembali aja ke rumah. Kayaknya kemarin itu masih asyik, masih zen. Nah, daripada di pondok begini belajar lagi, merojaah lagi, ngedepi yang itu, ngedepi yang ini. Nah, suasananya ya begini-begini aja. Nah, keluar masjid yang dilihat ya ini, pohonnya ya pohon ini, rumahnya ya itu, kendaraannya situ. Nah, monoton, jenuh, sumpek. Jangan tertipu dengan syaitan. Istaidu billah minasyaitanir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang rajim. Lawan rasa malas itu. Jangan dituruti. Dilawan rasa malasnya. Lumrah, masih hal maklum terkadang memang. Dari rumah kembali ke pondok masih setengah-setengah. Tapi jangan dituruti. Kalau dituruti, hancur. Antum akan hancur. Malas yang berturutan, antum turuti dengan kondisi yang seperti ini, antum akan hancur. Lawan, istaiz billah, istain billah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolonglah hamba. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah untuk semangat kembali. Muroja'ah. Baca lagi Qur'annya satu halaman, satu lembar. Nah, ketika ingat rumah lagi, dibuang memorinya. Enggak, Allahu syaitan rajim. Jangan kemudian lagi meroja'ah tiba-tiba ingat rumah. Diam lagi. Lamun. Nah. Males lagi. Nah. Kacau yang seperti ini. Nah. Jangan. Antum ingat bagaimana perjuangan orang tua antum. Abi sama uminya sudah berharap. Nah. Mereka naruh antum di pondok bukan karena enggak sayang sama antum. Bukan karena enggak suka. Bukan keberadaan antum di rumah itu bikin sumpek, bukan. Tapi mengharapkan sesuatu yang besar. Antum menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang mana orang tua antum akan mendapatkan ganjarannya. Bisa dipanen suatu hari nanti. Ketika orang tua antum sudah di alam kubur, apa yang mereka harapkan? Ya antum. Doa dari anak-anak yang soleh. Kenapa disebutkan dalam hadis? Waladun soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa tidak disebutkan hanya waladun yada'ulah? Bisa jadi anak yang fajir, anak yang durhaka bahkan. Yang tidak sayang kepada orang tuanya, yang berani menentang, membentak, mengangkat suara. Mungkin dia mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa jadi. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh para ulama, karena anak yang soleh itu lebih sering selalu ingat dengan orang tuanya dibandingkan anak yang fajir. Sekarang tinggal pilih, antum mau jadi anak yang soleh atau anak yang fajir. Perbaiki niat. Koreksi lagi, saya ke pondok ini mau apa? Saya belajar ini mau apa? Apa sih harapan orang tua saya kepada saya ini apa? Jangan sia-siakan harapan orang tua antum. Antum mungkin masih enggak bisa merasakan bagaimana harapan besar mereka, bagaimana kesedihan mereka ketika melepaskan antum ke pondok. Jangan dikira mereka melepaskan antum ke pondok kemudian dengan tertawa-tertawa. Seneng berangkat ke pondok, alhamdulillah balik wis, ayo cepet, yalah balik ke pondok, tenang rumahnya enak. Nangis, meneteskan air mata. Abi antum mungkin tegar di depan, tapi hatinya sedih. Melepaskan anaknya di pondok yang biasa di depan matanya. Nah, ibu antum lagi jangan ditanya. Nah, kalau ibu jangan ditanya. Nah, fabarakallahu fikum, jangan membuat mereka sakit hati. Jangan membuat mereka kecewa. Ketika seorang anak membuat kecewa orang tuanya, membuat sakit hati orang tuanya, itu termasuk sebagai uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jangan dianggap remeh. Dan di antara azab yang Allah segerakan di muka bumi adalah azab kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka jangan dikira antum membuat orang tua antum nangis, misalkan antum membuat orang tua antum kecewa, enggak ada hitungannya di sisi Allah. Segera Allah akan azab, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan betapa banyak orang-orang yang hidupnya tidak bahagia, sengsara hidupnya di dunia karena mereka durhaka kepada orang tuanya. Kacau hidupnya. Banyak yang seperti itu. Dengan sebab apa? Durhaka kepada orang tuanya. Membuat orang tuanya sakit hati, kecewa kepada mereka. Fa barakallahu fikum, jangan sia-siakan harapan orang tua antum. Jangan sia-siakan. Antum bayangkan posisi antum pada mereka. Bayangkan antum posisinya pada mereka. Antum merasa sebagai abi, ngantar anaknya ke pondok, kemudian naruh di pondok, mengharapkan mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Gimana perasaannya kira-kira? Ketika di rumah pun mereka yang ada apa? Husnudzon kepada antum, berbaik sangka kepada antum. Insya Allah gak ada yang suudzon sama antum. Gak ada orang tua yang berpikir di rumah, anakku sekarang ngapain ya? Mungkin lagi main kayaknya sekarang, lagi tidur ini kayaknya, lagi tidur-tiduran ini, gak belajar. Bayangan mereka apa selalu? Anak-anak di pondok sekarang lagi murojaah, lagi di masjid. Ketika bangun subuh, ingat anaknya, oh iya anak-anak mungkin lagi sholat malam tadi, lagi puasa ini mungkin hari ini, hari Senin dan Kamis, atau mungkin Ayyamul Bid, insya Allah mungkin lagi puasa mereka. Atau mungkin mereka lagi murojaah, lagi menghafal persiapan dars. Itu dalam benak mereka. Sekarang tinggal kembali, bagaimana realita antum di sini? Apakah husnudzon mereka betul-betul memang seperti itu atau sebaliknya? Mereka selalu berpikir antum orang-orang yang semangat dalam belajar, orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, menghafal. Dalam bayangan mereka, dalam benak mereka mungkin antum selalu di saf terdepan, sholatnya gak pernah terlambat. Ketika belajar antum juga seperti itu, menghafalkan pelajaran, menyetorkan apa yang perlu dihafal. Nah, serius dalam belajar, gak main-main. Itu dalam benak mereka, harapan mereka, husnudzon mereka. Sekarang bagaimana realitanya? Apakah antum memang seperti itu? Selalu semangat atau sebaliknya? Kembali kepada diri masing-masing. Introspeksi. Lihat diri sendiri. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Jangan melihat saudaranya. Enggak usah. Lihat diri kita sendiri. Nah. Fabarakallahu fikum najid wa najtahid. Kita semangat, kita bersungguh-sungguh, semangat dalam belajar, menghafal, murojaah, melakukan ibadah-ibadah yang mungkin sebelumnya kita sudah biasa melakukan. Sholat-sholat sunnah dijaga, sholat rawatibnya, qabla subuh 2 rakaat, qabla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur rak'atan, ba'da zuhur 2 rakaat, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, dijaga yang sudah memang terbiasa. Yang biasa puasa sunnah, lanjutkan lagi, puasa lagi. Nah, Senin Kamisnya, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Jangan sia-siakan. Fabarakallahu fikum. Ana ingatkan lagi, ingat bagaimana orang tua antum. Nah, antum akan merasakan bagaimana posisi mereka. Kalau Allah beri antum umur panjang, antum akan berkeluarga, antum akan merasakan, oh seperti ini ternyata dulu abi ana. Nah, oh seperti ini ya dulu ummi itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu berbuat dengan amalan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan kita dijauhkan dari uququl walidain wal iyadu billah. Wa nasallallahu salamata wal afiyah, naktafi bihadzal miqdar. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.